mengapakah baru kini engkau menyatakan rahasia hatimu yang telah lama terpendam. Dulu pernah ku nantikan dengan penuh pengharapan, sayang tiada jawaban. Kini setelah ku dapat orang yang ku sayang, engkau datang kepadaku dengan cintamu yang usang. Terlambat sudah, oh terlambat, kini aku telah berdua bahagia dan saling menyayang. Terlambat, oh terlambat sudah. Terlambat, oh terlambat. Kepadaku dengan cintamu yang usang. Terlambat sudah, oh terlambat, kini aku telah berdua bahagia dan salah.